Nice People. Kembali lagi bersama saya, Febri Hans. Bye. Tokos. Aduh guys, ini gara-gara itu tadi. Terniat. Reply terus dia suruh